Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahihul Bukhari. Pembahasan kita sampai hadis yang ketiga, masih dalam Kitabu Bid'il Wahyu, kitab permulaan wahyu. Man hafidhul hadis, ada yang hafal hadis yang ketiga? Lumayan, panjang. Ada yang apa? Silakan. Apa, Pak Jidol? Ada, Pak Jidol. Fakih apa? Yang apa dapat hadiah, insyaAllah. Yang apa? Besar apa? Ada, Pak Jidol. Nah. Selesai belum ini? Bacakan hadis ini? Belum, sampai mana kita bacakan? Potong-potong gitu ya. Baik. Yang jelas, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyebutkan tentang awal permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari mimpi yang benar dalam tidurnya. Ini pun tak dijelaskan. Bagaimana kaifiyah tata cara wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Ini jarang sekali. Hanya dua kali Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Atau kadang-kadang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Nah, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang kedatangannya diiringi dengan suara, ya, sampai disebutkan seperti suara gemerincing lonceng. Sebagian lagi menyebutkan seperti suara desingan lebah dan yang terberat. Nah, di antaranya lagi, wahyu datang dengan dibisikkan ke dalam kalbu, ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga yang sampai kepada Nabi berupa ilham. Nah, ada juga melalui mimpi yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ada juga yang secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban sholat. Yang jelas, wahyu turun kepada Nabi SAW ini bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat. Nah, ya, sampai kita sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mencucurkan keringat. Padahal ketika itu pada hari yang sangat dingin, saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi hikmahnya, kita semakin mengagungkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, wahyu Allah. Nah, yang disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Terbayang bagaimana Rasulullah SAW berjuang keras dan bersabar menahan beratnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya supaya kita bisa membacanya, mentadaburinya dan juga mengamalkannya. Nah, permulaan wahyu yang sampai kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Nah, di mana tidaklah beliau melihat dalam mimpinya melainkan datang seperti cahaya subuh. Ya, jelas sekali. Ini berawal dari sana. Berawal dari mimpi yang benar. Kemudian setelah itu Nabi SAW dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Ya. Menyendiri dari kaumnya yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dan yang lainnya. Ya. Dan tempat yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menyendiri, untuk beribadah, yaitu Gua Hira. Beliau bertahannus, beribadah di tempat tersebut dalam beberapa waktu lamanya. Nah, kemudian dia pun kembali kepada istrinya, Khadijah, mempersiapkan bekal untuk kembali menyendiri, bertahannus, beribadah di Gua Hira. Nah, ketika habis perbekalan, pulang lagi. Mempersiapkan bekal lagi kembali kepada Gua Hira. Ya. Sampai datang kebenaran. Dalam keadaan Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Dengan datangnya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril sampai memegang Nabi SAW. Memeluknya dengan sangat kuat. Kemudian melepaskan kembali. Dan mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah tetap menjawab, Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Sampai berulang selama 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah. Ya. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Ini merupakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-'Alaq ayat 1 sampai 5. Nah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa kalimat wahyu tersebut. Dalam keadaan gemetar hatinya, gelisah hatinya. Beliau masuk ke istrinya, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, dan mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ini ketika pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu yang pertama, gemetar Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke istrinya Khadijah dan mengatakan, zamiluni zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah pun menyelimutinya, ya, sampai hilang rasa takut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada Khadijah apa yang terjadi di Gua Hira. Dan Rasul mengatakan, laqad khasitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Ya. Tapi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berusaha untuk menenangkan suaminya. Ya. Berusaha untuk menghilangkan kecemasan suaminya. Nah, ini di antara cerminan istri yang salihah. Ya. Menyertai suaminya ketika suaminya dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan sedih, berusaha menyertai suaminya, menenangkan suaminya, menyemangati suaminya. Nah, ya. Bahkan dalam suasana seperti ini, Rasulullah gemetar, gelisah, kaget mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, beliau khawatir terjadi apa-apa pada dirinya. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Sehingga dilihat dari sisi ini, maka Khadijah lebih afdal dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dari sisi pembelaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bantuannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika awal-awal Islam, ya, bagaimana ikut sertanya Khadijah dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat dari sisi ini Khadijah lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika awal-awal Islam. Nah, adapun kalau dilihat dari sisi ilmu, para ulama mengatakan Aisyah lebih afdal dari istri-istri Nabi yang lainnya. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan. Ketika Nabi SAW khawatir terhadap dirinya, ya, maka Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yuhjika Allahu abada. Ya. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Ya. Berusaha menenangkan suaminya. Apa alasannya? Innaka la tasil rahim. Dikarenakan engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Tidak mungkin dengan perbuatan yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala mau mencelakakanmu, mau menghinakanmu dengan peristiwa tersebut. Nah, ya. Ini sifat yang mulia yang ada pada Nabi SAW. Nah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun, beliau telah memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Di antaranya, beliau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Telah kita jelaskan hakikat daripada orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Hakikat yang sebenarnya, orang yang menyambung hubungan kekerabatan, ya, yang namanya menyambung, berarti menyambung sesuatu yang putus. Nah, sehingga ketika ada orang yang, atau kerabat yang memutuskan hubungan satu rahim, dia berusaha untuk menyambungnya. Ini hakikat wasil. Ya. Ketika ada salah seorang kerabat yang berbuat jelek kepadanya, dia berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Ini hakikat wasil yang menyambung hubungan kerabatan. Ya. Ini derajat tertinggi. Adapun ketika ada kerabat berbuat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepadanya, ini disebut dengan mukafi. Ya. Yang artinya membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Ya, ini mungkin mudah. Nah, orang buat baik kepada kita, kita pun berbuat baik kepadanya. Ini mudah bagi kita. Ya. Tapi kalau seandainya ada kerabat yang berbuat jelek kepada kita, ya, kemudian kita berbuat baik kepadanya, ini agak berat. Ada kerabat yang memutuskan hubungan kekerabatan dengan kita, kita berusaha untuk menyambungnya, ini yang agak berat. Tapi inilah hakikat dari orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Nah, ini sebutkan Nabi SAW tentang hakikat al-wasil, orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Dan Rasulullah adalah orang yang suka menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Sifat yang lainnya, wa tahmil qalla. Engkau adalah orang yang suka memikul beban orang yang susah. Subhanallah. Nah. Ya. Beliau pun memperhatikan yang lainnya. Ya. Sampai disebutkan, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Terasa berat penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Ya. Rasulullah merasakan bagaimana penderitaan umatnya. Nah, wa taqsibul ma'adum, dan engkau adalah orang yang suka memberi kepada orang miskin. Ya. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun, Rasulullah memiliki sifat-sifat yang mulia tadi, sifat dermawan, memberi kepada fakir, miskin dan sebagainya. Nah, watuqri ad-daifa, dan engkau adalah orang yang suka menjamu tamu. Nah, ini pun sifat-sifat yang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayuqdim daifa. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ya. Ini kebiasaan menjamu tamu, ini kebiasaan yang mulia. Bahkan ini kebiasaan para anbiya. Mereka adalah orang-orang yang senang menjamu tamu. Semangat menjamu tamu. Nah, Nabi Ibrahim AS ketika datang tamu para malaikat. Nah, beliau menjamunya dengan jamuannya istimewa. Waja'a bi'ijlin samin. Ya. Beliau datang dengan membawa anak sapi. Ya. Yang dipanggang, dibakar. Nah, kemudian jadikan jamuan untuk tamu-tamunya. Subhanallah. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan kau pun adalah orang yang suka menolong orang yang menegakkan kebenaran. Ya, Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan akhlak-akhlak yang baik yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam rangka menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan mencelakakanmu dikarenakan kamu mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Ya. Sifat-sifat terpuji tadi. Nah, menyambungkan hubungan kekerabatan, memikul beban orang yang kesusahan, memberi orang yang miskin, menjamu tamu, menolong orang yang menegakkan kebenaran. Fantolaqat bihi Khadijatu hatta atat Waraqata ibn Naufal ibn Asad bin Amr al-Uzza ibn ammi Khadijah. Akhirnya Khadijah pergi bersama Nabi SAW, ya, sampai mendatangi seseorang yang bernama Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Amr al-Uzza. Ya, beliau adalah anak pamannya Khadijah. Nah, Waraqah ibn Naufal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau ada seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Nah, dikarenakan ketika zaman tersebut, nah, fase antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW ada di antara mereka yang masih berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Nah, walaupun banyak pada masa itu orang-orang jahiliyah yang berada dalam kesyirikan yang jelas. Nah, wa in kana min qablihi la fi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya mereka berada pada kesesatan yang jelas. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan zaman jahiliyah. Adapun sekarang ini tidak boleh kita memutlakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah abad ke-20 misalkan. Tidak boleh. Nah, kenapa dikarenakan? Menyebar ilmu sekarang ini. Nah, menyebar ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dhikra al-Quran dan kami akan menjaganya. Nah, sejak zaman jahiliyah sekali lagi dimutlakan pada zaman sebelum diutusnya Nabi SAW. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW tidak boleh memutlakan dengan sebutan zaman jahiliyah. Atau memutlakan zaman sekarang ini jahiliyah abad ke-20 misalkan. Tidak boleh. Nah, walaupun ada pada sebagian orang sifat-sifat jahiliyah. Walaupun ada pada sebagian negeri sifat-sifat jahiliyah. Tapi tidak boleh kita memutlakannya. Nah, kita hanya menyebutkan pada sebagian tempat, pada sebagian orang, atau pada sebagian kaum mukminin masih ada sifat-sifat jahiliyah. Adapun memutlakan sekarang zaman jahiliyah abad ke-20 misalkan, ini tidak diperbolehkan. Nah, kembali kepada hadis. Waraqah ibn Naufal, beliau adalah orang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil ma syaa Allah ay yaktubah. Beliau menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Beliau pun menulis Injil. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menulisnya. Bahkan disalin dengan bahasa Ibrani, disalin dengan bahasa Arab. Beliau bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Beliau telah tua dan juga buta. Nah. Faqalat Khadijah, berkata Khadijah, ya bana ammi isma' min ibni akhika. Wahai putra pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, ya bana akhi, mada tara? Berkata Waraqah kepada Nabi SAW. Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah SAW khabara mara'a. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Waraqah khabar yang beliau melihatnya. Menceritakan. Yang terjadi ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Faqala Allahu Waraqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu 'ala Musa. Waraqah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah namus. Maksudnya malaikat Jibril. yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Warqah memahami bahwasannya yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan menyampaikan wahyu yang pertama tadi, surah Al-Alaq ayat 1-5, adalah Malaikat Jibril. Nah, yang disebut dalam istilah mereka adalah namus. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ya laytani fiha jad'an. Laytani akunu hayyan id yukhrijuka qawmuka. Kata Warqah, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, awa mukhrijiyahum, apakah mereka kaumku ini akan mengusirku? Nah, qala na'am. Warqah ibn Umar mengatakan iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Tidaklah seseorang, tidaklah seorang pun yang datang seperti apa yang engkau bawa melainkan disakiti. Nah, wa in yudzikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau seandainya aku mendapati harimu di mana kaummu mengusirmu, sungguh aku akan membela mu, menolongmu dengan sekemampuanku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Warqah ibn Nawfal dia telah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahkan sebelum mengatakan, orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki, yaitu Warqah ibn Nawfal. Walaupun sebagai merinci. Nah, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul adalah Warqah ibn Nawfal. Dikarenakan ketika turun surah Al-Alaq, Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nubbi'a bi ikrah wa ursila bil mudazzir. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dengan turunnya surah Ikrah. Nah, dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah apa? Al-Mudassir. Nah, jadi laki-laki yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul, Warqah ibn Nawfal. Nah, adapun laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lihat semangatnya Warqah ibn Nawfal. Dia menyatakan, kalau seandainya aku masih muda, kalau seandainya aku hidup ketika kaummu mengusirmu, sungguh aku akan menolongmu semaksimal kemampuanku. Summa lam yansab Warqatu antuwfiya wafatarul wahyu. Nah, kemudian Warqah tidak mengalami waktu tersebut, waktu di mana kaum Quraisy mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia, wafat sebelum kejadian tersebut. Nah, kemudian setelah itu wahyu tidak turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah wahyu yang pertama tadi, ya, tidak turun lagi wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutnya dengan masa fatratul wahyu. Tidak turunnya wahyu. Jarak yang agak lama sampai saya mengatakan tahunan. Walaupun ada yang mengatakan berhari-hari. Ada yang mengatakan bertahun-tahun. Setahun atau dua tahun. Setelah wahyu yang pertama turun, tidak turun lagi wahyu. Sampai Rasulullah merindukan sekali. Nah, turunnya wahyu yang berikutnya. Ya. Dari hadis yang kita bacakan tadi, berkaitan dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sangat jelas sekali berkaitan dengan awal turunnya wahyu. Nah, bab kaifa kana bid'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kaifiyah bagaimananya ya, permulaan wahyu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kita jelaskan tadi kaifiyah tata cara wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah dijelaskan dalam hadis tadi tentang wahyu yang pertama ya, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Masuk hadis yang keempat. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.